ikhlas dan tawadu. Penolakan itu macam-macam. Yang jenis kedua ini yang lebih bahaya. Jenis yang dikemas dengan kemasan tawadu. Biarkan. Kita sibuk aja dengan ilmu. Antum tenang, tenang. Gak usah sibuk dengan ini ya. Ya subhanallah. Tidak demikian barakallahu fiik. Dipelajari jika ternyata itu adalah hak. Sesuai dengan usul manhaj ahli sunnah. Terimalah dan jelaskan kepada umat. Ikhwanul din. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu kendala dakwah. Kenapa dikatakan kendala oleh Syekh? Karena ternyata pengaruhnya sangat besar dalam dakwah. Ketika sebagian pihak yang telah mereka agungkan, mereka puja, mereka puji, mereka sebutkan keilmuannya dan yang lainnya, ada satu pihak yang mengkritisinya, wah, meledak. Siapa dia mau mengkritisi al-Jabal Syamikh, gunung yang menjulang tinggi ini? Siapa mereka? Allah Ta'ala a'lam bisawab. Nampaknya sudah mendekat waktu duhur. Kita akhiri kajian kita bagian pertama ini. Semoga bisa berlanjut kepada bagian kedua. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.